Lah wong Jawa nek wong Islam nikmati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Piye carane ngerubah niki? Akhire para wali ketemu cara. Wong Jawa paling seneng nembang. Apa mawon nek wong Jawa niku nembang, mula nek ilmu niki dilebokke ngangge tembang mesti berhasil. Wong Jawa niku senengane nembang. Wong Jawa weruh lintang nembang. Yen ing tawang ana lintang cahayu weruh lintang. Weruh mentok tok mentok tak kandhani wong rupamu angi sini sini weruh mentok. Weruh semut ireng, semut ireng anak-anak kepo bungkang weruh semut. Weruh bebek, bebek adus sekali nututi sabun padhe weru apa wae nembang wong Jawa niku. Nggih. Bahkan wong Jawa weru silit niku ditembangke. Pengen ngerti begitu weru silit, demok silit, kudi kena ya kan. Kendang coba lagi badan. Lene boleh pite kelele ra yo ra. Rantai kapal ayo pal dene kala cah cilik dolanan enten ngaten iki nggih. Oh, berarti nek ngono wong Jawa arep ngerubah apa-apa lewatkan nyanyian pasti berhasil, nggih. Mila akhire tembang reinkarnasi genti karo tembang Islam innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tembangke aja lali sangkan paraning dumat di jenenge tembang maca pat. Wong urip kudu iso maca barang pa papat, napa barang papat? Kancane nyawa sing manggon ning jero raga. Sebelah kiwa iblis loro, sebelah tengen malaikat loro. Iblis bagian nyasarno, malaikat bagian gandoli. Kali para wali jenengke dulur papat limo pancer. Mula pancer nek pengin apa-apa butuh kiwa tengen monggo. Pancer pengin bojo ayu nganggo dulur tengen macane ya rahmanu ya rahim, poso pitung dino sing disenengi ya I love you. Ora gelem dalan tengen nganggo sing kiwa sing diwaca sun nama teka jajiku jaran goyang tak goyang-goyang yo I love you padha mawon. Pengen rusa nek dalan tengen macane la haula wala quwata illa billah. Ora gelem tengen nganggo kiwa sun nama teka jajiku bandung bondawasa ototku kawat balungku wesi rusa. Pengen sugih nek dalan tengen sing dinggo la macane ya fatahu ya razzaq salat du duha. Ra gelem tengen nganggo sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung kawi mulih ya su sugih ana niku ayo ayo. Mula nek pancer iki tirakate kuat kiai hebat dukun ya he hebat kiai padang dukun ya padang wong nyimbrang terserah milik kiai apa milik dukun padha mawon padha hebate padha padange. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun sing ora tau adus ya ketemu sami mawon padha padange. Ming padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok kobong. Monggo ayo. Golek pitik ilang ngangge lampu pitike ketemu, ngangge blarak utawa godhong diobong pitike ketemu lampune utuh godhonge entek kok kobong. Eh monggo. Alus kiai nek mulang. Mula tembang sing eling menungso niku tembang sangkan paraning dumadi kang kawitan jenenge tembang Mas Kumambang. Kemambange nyawa medhun ning alam donya sambut ngapati sambut mito mitoni. Nek wis bar ngapati mitoni menungso ngalami tembang nopo mijil. Menungso bakal lahir mijil lanang mijil we. Edok, nek mijil lanang ake koi wedhus loro, nek mijil wedok ake koi wedhus siji. Nek wis bar tembang mijil menungso ngarami ngalami tembang nopo? Tembang kinanti. Cilik-cilik nika aja ngasih ketelisut, lebokke sangoni kanti agama, kanti akhlak, lebokke lembaga pendidikan, lebokke pesan pesantren, ra gelem ngaji sado. Cah cilik niki kinanti tembangi leboke lembaga pendidikan dablek jewer kupingi kaplok lambini. Soale nek cilik ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai

dirubah dados akikah cukup pedus loro nek lanang nek wedok si siji. Wong terbangan biyen niku nek terbangan tengahe mesti ana sing udo. Nek penyair nganggo terbang ana wong wedok lewat terbangi bokongmu bokongmu. Kali Nabi terbangi dijiko nggo nyambut kedatangan Rasulullah tola albat Badru dangdut ning Indonesia mbak mbak mbak ana sing katoke sakmene. Iya. Hei ayo 2500 delok katok murup ngono ana yo an. Para ulama oh jiko gitare jiko kendange wis dadi artise ditekakno kelambine brukut lagune perdamaian perdamaian jale iblis stres aduh alatku saya suwe saya entek dirubah karo kiai akik nyesatna wong dikerubah karo kiai dandani jadi perhiasan drijine pak lurah dong iki ulama masya Allah loh mbak lo ngeten iki lho ya Allah ngebrang itu pokoknya ulama ini ngeten iki jadi cuas ya kali ulama sampean gak bakal di musyrik-musyrik oleh kali ulama. Insyaallah kanti peringatan sedekah bumi kita sedaya mboten lali kali sejarah asal-usul ngimbrang. Lantian ngimbrang ingkang sampun ngrumiyini kita panjenengan sedaya rumangsa seneng duwe anak putu ora lali karo asal-usul usule ora kelangan sangkan paraning dumadine. Nggih. Jamitan. Jam gangsal lagu bisa nggak mbak nyanyi mbak yeh ini nyanyi apa lagu nih pop ini Pak Camat nyuwun lagu apa aja nyuwun lagu gala nih Pak Lurah harus ngerti aku lah pasti yang disuwun ini lagu Bang Toye enggak lagu apa ya aku lah ya pengen kerungu soalnya kok. Ya, ayo, napa? Pun lungguh ngoten niku mawon. Mungkin nek jenengan ngadeg joget tak kula pengin ngadep mriku. Ya, enggak. Niku mawon, kula kepengin lagu Rasa Cinta. Nah. Saget? Ya. Dereng saget? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah ayo dua kapat oh cepet ada pada makhluk perasaan insan sama ingin cinta dan dicinta bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri nah wis isone sampean apa perdamaian ya kene. Ayo apa mawon wis Jawa ya kena ayo anu mainnya Jawa mawon niku oh gala ya wis gala gak apa wis kono monggo ayo oh, niki sedekah bumi wae sing seneng ngaji pun tak kei ngaji Lah niki sing seneng dangdutan kan rung rungu nang monggo ora apa-apa wis yo. Ono wong Pak Lurah ya kepengin nyanyi kok tak jane niku. Monggo. Eh. Iso kula kan tadi kok. Awon-awon. Lho sampeyan tak kandhani. Niku wong niku sing pengen ngaji wis sing pengen dangdutan nang monggo ayo. Ya. Sudah ku menanti, menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tidak terkira ini segala-galanya. Oh, tidak terkira rindu segala-galanya. Oh, tidak terkira rindu segala-galanya. Rindu segala gala gala gala gala gala galanya. Sing urusane sing mati nggih. Sing pun sedo-sedo monggo diwaosaken Fatihah kalian tahlil nggih. Ridho illah li syafaati Rasulillah bin yati du'a wa syifa wa salama wal qabul wa li abaina ummahatina li masyayikhi masyayikhina wa jaddati wa jaddatina wa li jamil masyayikh ngimbrang alladzina sabaquna bil iman kulluhum al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin

irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmatak dzakirna ma nazina ya dzal jalali wal ikram rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha عليهم المغضوب عليهم الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد